Sekarang kita masuk kepada halaman 71 ya. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan makna daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fima amara, adalah mentaati Rasul itu dalam apa yang dia perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkannya dalam apa yang dia beritakan, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang dia dilarang, apa yang dia larang, dan apa yang dia cerca. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan juga termasuk daripada makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah alla yu'badallahu, bahwa Allah tidak diibadai, illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasul itu. Ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah huwal iqraru bil lisani, ialah membenarkan dengan lisan, yaitu mengikrarkan syahadat tersebut dengan lisan, yaitu menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wal imanu bil qalbi, dan menyatakan iman dengan hati. Jadi di samping mengikrarkan dengan lisan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, juga membenarkan kandungan ucapan lisan itu dengan hati. Bi anna Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa jalla, yaitu bahwa Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi adalah utusan Allah azza wa jalla ila jami'il khalqi, diutus oleh Allah Nabi Muhammad itu ke segenap makhluk, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, meyakini dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi adalah Rasulullah yang diutus kepada segenap makhluk dari kalangan jin dan manusia, meyakini dengan hati dengan cara demikian. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wala ibadata lillahi ta'ala, dan tidak dinamakan ibadah kepada Allah Ta'ala illa an tariqil wahyi, kecuali kalau dituntunkan dari jalan wahyu. Alladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha mulia Allah yang menurunkan Al-Furqan, menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyakuna, agar Al-Quran itu lil alamina nadhira, menjadi peringatan bagi segenap makhluk. Maka meyakini Muhammad bin Abdullah Al-Qurasy Al-Hashimi dengan kedudukan seperti ini, yaitu kedudukan sebagai rasul, ini adalah termasuk daripada makna konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu beribadah dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa muqtadha hadhihi syahadati, dan kandungan daripada syahadat ini, an tusaddiqa rasulallahi fima akhbara, ialah engkau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang dia beritakan. Wa antam tathila amrahu fima amar, dan konsekuensi syahadat penggalan kedua ini pula, antam tathila, engkau menunaikan amrahu fima amar, perintahnya dalam apa yang dia perintah. Wa antajtaniba, dan engkau menjauhkan diri, ma'an hunaha wa zajar, apa yang dilarang oleh Rasul dan apa yang dicerca olehnya. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a, juga konsekuensi dari syahadat penggalan kedua ini ialah bahwa engkau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang Allah syariatkan. Ini konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa muqtadha hadhihi syahadatu aidha, dan konsekuensi dari syahadat ini pula, alla ta'taqida, ialah bahwa engkau tidak meyakini, anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kauni. Engkau tidak meyakini bahwa Rasul itu punya hak untuk hak ketuhanan. Engkau tidak meyakini bahwa Rasul itu punya hak ketuhanan. Yaitu engkau tidak meyakini bahwa Rasul itu mencipta, memberi rizki, ataupun menentukan anak laki atau perempuan lahirnya. Tasrifil kaun, dan engkau tidak meyakini Rasul itu mempunyai kemampuan untuk tasrifil kaun, mengelola alam. Au haqqan fil ibadati, dan juga engkau tidak meyakini bahwa Rasul itu punya hak untuk diibadai, seperti keyakinan orang-orang sufiyah. Mereka menyatakan bahwa alam ini diciptakan dari nur, dari cahaya. Cahayanya Muhammad, nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keyakinan seperti ini adalah batil. Rasul tidak mempunyai sedikit pun hak untuk mengelola atau menentukan atau bahkan memiliki alam ini. Apalagi diyakini bahwa alam raya ini berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah kerusakan syahadat pertama, syahadat penggalan kedua. Maka orang yang bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia harus meyakini bahwa Rasul itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur alam dan tidak punya hak untuk diibadai. Bal huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdun la yu'badu. Bahkan beliau adalah hamba Allah yang tidak diibadai. Wa rasulun la yukadzabu. Dan beliau adalah rasul yang tidak didustai. Wa la yamliku li nafsihi wa la li ghairihi syai'an minan naf'i awid dharri. Dan tidak punya untuk selain Allah tidak ada untuk selain Allah sesuatu pun, wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi, dan juga harus diyakini bahwa Rasul itu, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yamliku nafsi li nafsihi wala li ghairihi, tidak memiliki kemampuan untuk dirinya dan tidak pula memiliki kemampuan untuk yang orang lainnya, syai'an minan naf'i awit dharri, sedikit pun dari kemanfaatan ataupun kemudharatan. Yani Rasul tidak mampu mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain, sedikit pun dari kemanfaatan ataupun kemudharatan. Illa masyaallahu, kecuali dalam perkara yang Allah kehendaki. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala tentang Rasulnya, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la aqulu lakum, aku tidak pernah mengucapkan kepada kalian bahwa indi khazainullah, bahwa aku memiliki rahasia-rahasia Allah, perbendaharaan Allah. Aku tidak pernah mengucapkan demikian. Wala a'lamul ghaiba, aku juga tidak pernah mengucapkan bahwa aku mengerti perkara ghaib. La a'lamu ghaiba, aku tidak pernah tahu tentang apa itu perkara ghaib. Wala aqulu lakum, dan aku tidak pernah mengucapkan kepada kalian, inni malakun, aku tidak pernah pula mengucapkan kepada kalian bahwa aku itu adalah pak malaikat, atau inni malikun, aku itu adalah raja. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sungguhnya aku mengikuti hanyalah kepada apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku mempunyai perbendaharaan Allah, dan ketahuilah, aku ini tidak mengerti perkara gaib. Perkara gaib yaitu perkara yang tidak bisa dicapai oleh panca indera. Aku juga tidak pernah menyatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku hanyalah hamba yang mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Fahuwa abdun, maka Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba, ma'murun, diperintah, yattabi'u ma amara bihi, yang mengikuti apa saja yang diperintah dengannya. Jadi tidak mempunyai kedudukan sebagai Rabb, tidak pula mempunyai kedudukan sebagai ilah. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki untuk diriku kemanfaatan dan tidak pula memiliki kemudaratan. Illa masya'allahu, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya lah aku mengerti perkara ghaib, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa mamassaniya su'u, dan tidak mungkin, kalau aku tahu perkara ghaib, tidak mungkin aku akan disentuh oleh kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun, sesungguhnya aku ini tidak ada lain kecuali hanya nadhir, pengingat, dan basyir, pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang menyatakan kedudukan Nabi Muhammad SAW itu hanyalah hamba, namun kelebihannya ialah bahwa Allah memberi wahyu kepadanya. Juga antara lain yang tidak dinukil di sini, firman Allah, Qul ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illa huwa, dalam surat Al-Kahfi. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku adalah manusia seperti kalian. Yang diwahyukan kepadaku bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia Allah. Jadi beliau adalah hamba Allah, manusia seperti kita ini. Namun kelebihannya yaitu turunnya wahyu kepada beliau dari Allah. Wa bihadza ta'lamu, dan dengan demikian engkau mengetahui, annahu la yastahiqqul ibadata, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan. La rasulullah wa la man dunahu minal makhlukin, tidak ada yang berhak mendapatkan peribadatan, tidak Rasulullah dan tidak pula mandunahu, orang yang lebih rendah daripada Rasul dari kalangan para makhluk. Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala wahdahu, dan engkau tahu juga dengan demikian bahwa ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah saja, diikhlaskan untuk Allah saja. Allah berfirman mengajari Rasulnya, untuk mengajari umat bagaimana beribadah dan beragama hanya untuk Allah semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamina, semuanya itu aku persembahkan untuk Allah rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dalam segala peribadatan dan hak untuk diibadah itu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina, dan dengan itulah aku diperintah dan aku adalah orang pertama yang tunduk kepada perintah tersebut. Maka seluruh amalan ibadah adalah untuk Allah. Wa anna haqqahu sallallahu alaihi wa sallam, dan juga diyakini bahwa adalah haknya Allah, haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, antan zilal manzilata, yaitu haknya Rasul ialah antan zilal manzilata, engkau tempatkan beliau pada posisi, pada manzilah, pada posisi allati anzalahu Allah taala iyaha, yaitu posisi yang Allah anzalahu Allah, yang Allah tempatkan dia iyaha terhadapnya. Apa posisi yang Allah tempatkan dia padanya? Sebagai apa Allah tempatkan beliau? Wa huwa annahu abdullahi wa rasuluh, yaitu bahwasannya beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan Rasulullah, utusan Allah. Kita tempatkan demikian. Tidak boleh kita menempatkan beliau lebih dari kedudukan ini. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Begitulah konsekuensi daripada syahadatain. Syahadat penggalan pertama mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Syahadat penggalan kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menempatkan Rasul pada kedudukan yang Allah tempatkan beliau padanya, mentaatinya dan beramal saleh dengan segala bimbingannya. Jadi syahadat an la ilaha illallah tauhidul ibadah. Sedangkan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yaitu tauhidut ta'ah, yakni mentaati rasul semata di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan menempatkan rasul sebagai hamba Allah dan rasulnya, tidak lebih dari itu. Dengan demikian syahadatain adalah termasuk daripada ibadah, karena mempunyai nilai ibadah. Yaitu apa? Harus dijalankan dengan ikhlasun niyyah lillahi wahdahu. Dan syahadatain itu mempunyai konsekuensi peribadatan. Maka sudah kita baca dalil-dalilnya bahwa syahadatain adalah merupakan bagian daripada macam-macam ibadah. Sekarang kita masuk kepada wadalilu sholati wa zakati. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu sholati wa zakati wa tafsir tauhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala yang merupakan tafsir terhadap tauhid. Pengertian tauhid yaitu surat Al-Bayyinah ayat keberapa? Kelima. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja dengan mengikhlaskan lahu, mukhlisina lahu, dengan mengikhlaskan bagi Allah ad-dina, agama. Hunafa'a, sebagai sikap kecenderungan kepada tauhid. Wa yuqimu sholata, dan menegakkan sholat. Wa yu'tu zakata, dan menunaikan zakat. Wa dhalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Maka di ayat ini tegas bahwa sholat dan zakat itu bagian daripada ibadah. Apa itu zakat? Apa itu keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini? Kita lihat footnote pertama. Ayat dalil ala anna salata wa zakata minad dini. Dalil yang dimaksud di sini ialah dalil yang menunjukkan bahwa sholat dan zakat itu merupakan bagian dari agama, dari ibadah. Qawlu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Wa hadhihi al-ayah, ayat ini ammatun syamilatun li jami'i anwa'il ibadati. Atau ammatan syamilatan bermakna am, meliputi seluruhnya. Syamilah mencakup seluruhnya. Mencakup li jami'i anwa'il ibadah. Seluruh jenis ibadah masuk dalam pengertian ayat ini. Fala budda ayyakunal insanu fiha, maka tidak boleh tidak haruslah manusia itu di dalam perkara ibadah ini mukhlishan lillahi azza wa jalla. Haruslah dia mengikhlaskan amalan itu untuk Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Hanifan, dan juga harus condong. Condong itu disertai cinta. Kecenderungan kepada tauhid itu cinta kepada tauhid. Jadi tidak boleh terpaksa bertauhid. Kalau tidak mempunyai sikap hanif, maka tauhidnya belum tumbuh, berarti dia masih terpaksa. Seperti orang-orang yang belajar di Universitas Islam Madinah yang latar belakangnya asalnya mereka dari keluarga Sufiyah, atau mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerakan Ikhwanul Muslimin atau gerakan-gerakan sururiyah di sana, di Madinah. Akhirnya mereka belajar tauhid. Tidak ada hanif. Ya, belajar sunnah, tidak ada hanif. Sehingga karena terpaksa tidak ada hanif, begitu selesai belajar dapat gelar LC, MA, doktor dari sana, pulang kembali kepada sufiahnya. Pulang kembali kepada warna Ikhwanul Musliminnya. Seperti Dr. Hidayat Nur Wahid, pimpinan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, 13 tahun di Madinah sampai dapat gelar doktor. Ya, dalam bidang suluddin. Tapi bagaimana hasilnya? Justru dia setelah mencapai gelar doktor itu kembali kepada tabiatnya. Dia di sana dibina oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, ya. Dan kemudian dia kembali dalam keadaan berkecimpung dengan kegiatan ikhwaniyah sampai melecehkan perkara tauhid, menganggap perkara tauhidul asma' was sifat itu tidak penting. Bahkan kalau seperti omongannya orang Ikhwanul Muslimin, seperti omongannya Yusuf Qardawi dan sejenisnya, para tauhid Ikhwanul Muslimin, omongannya ialah bahwa kalau pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat itu membuat perpecahan umat, ya sudah enggak usah dibahas. Sebab pembahasan tauhidul asma wa sifat dalam pandangan mereka, orang-orang Ikhwan, itu tidak penting. Yang lebih penting daripada tauhid ialah persatuan umat, rekrutmen, merekrut umat dalam satu ikatan hizbiyah, ikatan hizib tertentu. Dalam hal ini ialah hizib Ikhwanul Muslimin, ya, itu yang terpenting, supaya orang jangan lari dari hizib itu. Kalau diajari tauhidul asma wa sifat nanti lari, apalagi dibersihkan otaknya dari Asy'ariyah, lari. Sebab pembahasan tauhidul asma wa sifat itu meliputi pembahasan apa? Bid'ahnya Asy'ariyah. Wah, jangan, nanti lari orang. Jadi tidak perlu dibahas, nah, pikiran mereka begitu. Tetapi ketika masih belajar di sana, wah, perhatiannya masya Allah tertumpah pada perkara tauhidul asma wa sifat. Habis-habisan, dan kalau menjawab soal-soal ujian benar semua. Hadza menunjukkan orang yang belajar tauhid tapi tidak punya sikap hunafa. Nah, makanya haruslah orang itu di samping mengikhlaskan agama untuk Allah, ialah mempunyai kecenderungan dan kecintaan kepada tauhid, yaitu harus menjadi hunafa. Di samping menjadi mukhlisin, mukhlisina lillah, ha, juga harus menjadi hunafa. Yang hunafa itu ialah kecintaan kepada tauhid itu dan kebencian terhadap lawan tauhid, yaitu syirik. Kecintaan kepada sunnah dan kebencian kepada bid'ah. Kecintaan kepada ilmu dan kebencian kepada al-jahl. Maka sikap hunafa ini tampak dalam al-wala wal bara. Sikap al-wala wal bara. Orang belajar ilmu tapi akhlaknya masih akhlak orang jahil, itu masih belum tumbuh pada dirinya kecintaan kepada ilmu itu. Masih senang dengan kejahilan, sebab merasa bebas kalau jahil, bebas berbuat, tidak ada pertimbangan ilmu. Nah, ini tidak punya sikap hunafa. Ketika belajar ilmu itu tidak cenderung kepada ilmu itu, tapi kecenderungannya kepada al-jahl. Kalau orang yang jahil itu asbun, asal bunyi. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut masih belum mempunyai kecenderungan kepada ilmu. masih membawa penyakit lama, yaitu penyakit sebelum menuntut ilmu. Ya, orang yang bertauhid tetapi masih kecenderungan kepada syirik, masih menganggap kita harus tolerans terhadap syirik, hadza belum mempunyai sikap hunafa. Ya, orang mempunyai kecenderungan kepada bid'ah dalam keadaan mempelajari sunnah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang itu tidak mempunyai sikap hunafa. Jadi penting sekali sikap sebagai hanif, muttabi'an li syari'atih, mengikuti syariat dari Allah. Maka keikhlasan itu perkara batin, sikap hanif sebagai hanif itu sikap zahir yang muncul dari batin yang baik, yang telah lurus. Muttabi'an ittiba', ini sikap zahir. Jadi zahir dan batin orang itu beriman. Zahir dan batin mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Ya. Belajar agama tapi sikapnya masih urakan, nah itu menunjukkan masih belum tumbuh. Ilmu pada dia masih belum tumbuh menjadi kepribadian, tapi masih hanya sekedar informasi saja. Nah, jadi memang untuk orang itu baru berhasil bertauhid kepada Allah bila pada dirinya lengkap sikap ikhlas, sikapnya orang mukhlisin, kemudian sikap hunafa, kemudian sikap muttabi'an li syari'atih. Kemudian ketika disebutkan di samping itu, di samping beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya dan bersikap hunafa, disebutkan wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hadza kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah min babi athfil khas 'alal 'am, mengatafkan yang khas kepada yang am, bahwa salat dan zakat adalah bagian daripada ibadah. Iya. Naam lah. Salat dan zakat bagian dari mada ibadah. Yang disebutkan dulu oleh Allah di ayat ini apa? Ibadah. Maka ibadah ini am pengertiannya, ya. Sedangkan sholat dan zakat itu khas. Jadi berarti mengatafkan apa? Mengatafkan khas. Yang khas itu apa? Salat dan zakat diatafkan kepada am. Yang am itu apa? Ibadah. Mana tanda atafnya? Wau. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Ya. Jadi mengatafkan yang khas, yaitu jenis-jenis ibadah, dalam hal ini iqamatis shalah dan ita'iz zakah, diatafkan ke am, yaitu kepada pengertian yang umum. Pengertian yang umum dalam hal ini ialah amalan apa? Ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ya. Wa ma umiru liya'budullah meliputi apa? Salat, zakat, haji, puasa dan sebagainya dan sebagainya. Kan ya? Hah? Maka ketika dikatakan oleh Allah wa ma umiru liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a, kemudian diatafkan kepada perintah Allah ini al-khas, yaitu wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, li'anna iqamata salati wa ita'a zakati minal ibadati. Karena mendirikan sholat dan menunaikan zakat adalah bagian daripada ibadah. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia Allah yang maha suci dan maha tinggi nassa 'alaiha, Allah sebutkan atasnya. Mengapa lima lahuma minal ahamiyati? Karena kedua amalan ibadah yang disebutkan secara khusus ini mempunyai ahamiyah. Ma makna ahamiyah? Kedudukan penting. Fassalatu ibadatul badani wazzakatu ibadatul mali. Maka sholat itu adalah ibadah badan, dan zakat itu ialah ibadah harta. Sama-sama penting. Wal ikhlasu ibadatu madha? Ibadatul qalbi. Wal hunafa wal hinfu ibadatu madha? Ibadatul qalbi wa arkan wal arkani. Wa huma qarinatani fi kitabillahi azza wa jalla, dan keduanya, kedua jenis ibadah ini, yaitu sholat dan zakat, adalah dua yang bergandengan, disebutkan bergandengan di dalam Al-Quran, dalam kitabillah azza wa jalla. Begitu. Jadi kalau kita lihat nanti dalam beberapa keterangan belakangan, atful khas alal am itu dalam rangka apa? Menyebutkan tentang ahamiyatuh. Iya, pentingnya yang disebutkan sebagai merupakan salah satu jenis-jenis ibadah itu, sehingga disebutkan juga walaupun ibadahnya sudah disebut sebelumnya. Jadi atful khas alal am mempunyai makna apa? Mempunyai ahammiyatul madhkur, pentingnya yang disebut itu. Ya. Naam. Dalam hal ini Allah sebutkan apa? As-shalah waz-zakah, yang berarti di sini menunjukkan ahammiyatus shalah waz-zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika ay ibadatullahi mukhlishina lahud-din hunafa wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Maka semua itu, yaitu meliputi ibadatullah mukhlishina lahud-din hunafa dan iqamatis shalah dan ita'iz zakah, semua itu adalah dinul qayyimah, ay dinul millatil qayyimati, yaitu agama yang qayyimah, yang lurus. Allati la i'wijaja fiha, agama yang tidak ada bengkoknya padanya, tidak ada kebengkokan padanya. Li'annaha dinullahi azza wa jalla, karena ia adalah agama Allah sehingga tidak ada kebengkokan padanya. Wa dinullahi mustaqimun, dan agama Allah itu pasti mustaqim, pasti lurus. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dan bahwasannya agama, dan bahwasannya ini adalah jalanku, kata Allah. Sirati, jalanku, kata Allah. Mustaqiman, yang lurus. Agama ini adalah siratullah mustaqiman. Ya. Agama ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Oleh karena itu ikutilah agama ini dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqu bikum an sabilih. Maka niscaya kalau kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan penyimpangan itu, kalian akan terlepas, terpisah dari jalan Allah. Kalau kalian menempuh as-subul, fatafarraqu bikum, niscaya akan terpisah kalian an sabilih, dari jalan Allah. Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa agama Allah itu la i'wijaja fiha, ya. Tidak ada bengkoknya sama sekali. Ya. Wa hadhil ayatul karimatu, dan ayat yang mulia ini, kama tadammanat, sebagaimana mengandungi pula, dzikrul ibadati wassalati wazakati, sebagaimana mengandungi penyebutan ibadah, salat dan zakat, faqad tadammanat haqiqata tauhidi, juga mengandungi hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu ialah wa annahul ikhlasa lillahi azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan untuk Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia, min ghairi mailin ila syirki, tanpa cenderung kepada syirik. Faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan, maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, berarti dia bukanlah seorang muwahhid. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillahi lam yakun muwahhidan, dan barang siapa yang menjadikan ibadahnya itu untuk selain Allah, sungguh dia tidak termasuk dari golongan muwahhid. Contohnya menuntut ilmu agama ini untuk diniatkan untuk selain Allah. Menuntut ilmu agama untuk menjadi tokoh, ya. Menuntut ilmu agama untuk bisa merekrut pengikut. Menuntut ilmu agama untuk dapat status di masyarakatnya. Ya, ini berarti beribadah untuk selain Allah, maka ini termasuk daripada perbuatan dan penampilan syirik billah. Dan perbuatan yang demikian ini semua merusakkan keikhlasan kita dalam beribadah. Padahal thalabul ilmi ini kedudukan ibadah yang sangat tinggi. Kalau diniatkan untuk selain Allah, maka sama dengan orang yang sholat untuk manusia, sama kedudukannya dengan orang yang puasa, yang haji untuk selain Allah, untuk manusia. Ya. Jadi ikhwanna, kalau perkara itu ialah semata-mata untuk Allah sesungguhnya, maka ketika disimpangkan niatnya untuk selain Allah, itu sudah menyimpangkan ibadah dengan diberikan kepada selain Allah, yaitu ada unsur mail ila syirik, kecenderungan kepada syirik, dan itu rusak keikhlasannya. Kalau orang mencari duit untuk makan, ini tidak syirik, karena memang duit itu fasilitas untuk beli makanan, kan iya. Tapi kalau menuntut ilmu agama untuk apa? Kalau bukan untuk ibadah kepada Allah, lah terus kemudian untuk diniatkan untuk selain Allah, ah itulah perbuatan syirik. Maka sudah jelas, sholat, zakat dan seluruh bentuk ibadah harus ada unsur ikhlas, harus ada unsur hunafa, harus ada unsur ittiba, ya, Wa dalilu qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa dalilu siyami, dan dalil bahwa puasa itu adalah merupakan bagian daripada macam-macam ibadah. Qauluhu ta'ala yala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Semoga dengan itu kalian bertakwa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamina. Dan bagi Allah diwajibkan atas manusia berhaji ke Baitullah Haram bagi mereka yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan apa-apa dari segenap makhluk. Anil alamin, tidak butuh dari makhluk. Ghaniyun anil alamin, tidak butuh apa-apa dari makhluk. Kita lihat penjelasan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Wa dalilu siyami ay dalilu wujubihi, yaitu dalil wajibnya puasa. Qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kalian, atas umat-umat sebelum kalian. Wa fi qawlihi kama kutiba alal ladina min qablikum fawaidun, dan di dalam firman Allah bahwa puasa itu sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, pernyataan Allah di sini ada fawaid, ada beberapa kegunaan. Fawaid jamak dari faidah. Iya. Nah, fawaid ada beberapa faidah. Awalan yang pertama, ahammiyatus siyami, pentingnya puasa. Haitsu faradahu Allahu azza wa jalla 'alal umami min qablina. Ya, di mana haitsu, di mana faradahu Allahu azza wa jalla, Allah fardukan puasa itu. Allah azza wa jalla, azza maha agung, wa jalla dan maha mulia. Di mana Allah wajibkan alal umami min qablina, atas umat-umat sebelum kita puasa itu. Ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu sangat penting, sehingga berturut-turut setiap umat dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi terakhir itu diwajibkan atasnya puasa. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu, dan ini menunjukkan, ya dulu menunjukkan kepada mahabbatillahi azza wa jalla lahu, betapa cintanya Allah kepada perbuatan puasa itu. Ya. Naam. Ya. Wa annahu lazama li kulli ummatin, dan bahwasannya puasa itu lazimun bukan lazama. Wa annahu lazimun likulli ummatin, dan bahwasannya puasa itu adalah lazimun, suatu yang mesti dikerjakan oleh setiap umat dulu dan sekarang. Jadi kalau begitu berarti memang puasa itu sesuatu yang sangat penting, sehingga Allah mewajibkannya pada beberapa umat atau setiap umat. Dan ini menunjukkan betapa Allah mencintai amalan puasa. Tsanian, yang kedua, at-takhfifu ala hadhil ummah. Berita dari Allah ini meringankan beban umat ini, sehingga umat merasa ringan. Sebab haitsu, di mana innaha, bahwa kewajiban puasa itu lam tukallaf haitsu innaha, bahwasanya umat ini, ha kembali kepada ummah ya, innaha bahwasanya umat ini lam tukallaf wahdaha bisyami, tidaklah dibebani satu-satunya umat, tidaklah satu-satunya umat yang dibebani untuk puasa. Alladzi qad yakunu fihi masyaqqatun 'ala an-nufusi wal abdani, yang di dalam puasa itu terdapat masyaqqatun, terdapat kesulitan, 'ala an-nufus, terhadap jiwa, wal abdan, dan terdapat kesulitan terhadap abdan. Abdan jamak dari badan, al badanu ya. Nah, karena memang puasa itu mengandung beban kesulitan bagi jiwa dan raga, maka Allah mentakhfif, membikin berita yang kiranya meringankan beban mental umat ini, supaya jangan merasa bahwa mereka umat satu-satunya yang dibebani kewajiban ini. Justru sesungguhnya kewajiban tersebut dibebankan pula pada umat-umat sebelum mereka. Ini lutfan minallah, ini kelembutan dari Allah, sehingga tidak memberikan kewajiban itu semerta-merta begitu saja. Salisan, yang ketiga, faidah yang ketiga dari ayat ini, al-isyaratu ila annallah ta'ala. Ini di dalam ayat ini ada isyarat dari kepada satu pengertian annallah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala akmala li hadhil ummati, bahwasanya Allah ta'ala menyempurnakan bagi umat ini dinaha, agamanya. Haitsu, dari sisi atau di mana, akmala lahal fadha'ila, Allah menyempurnakan bagi umat ini berbagai keutamaan, allati sabaqat li ghairiha, yang telah sabaqat, telah terdapat sebelumnya keutamaan itu bagi li ghairiha, bagi selain umat ini. Allah menyempurnakan keutamaan itu bagi umat ini. Allah menyempurnakan agama umat ini. Fadha'il yang Allah berikan, fadha'il amal yang Allah berikan pada umat-umat terdahulu, terdapat pada umat ini. Namun fadha'il, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada umat ini belum tentu terdapat pada umat-umat terdahulu. Ya. Maka memang dengan demikian pernyataan Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa kewajiban puasa ini diwajibkan pula atas umat-umat sebelum kalian, menunjukkan bahwa keutamaan yang Allah berikan, keutamaan amal yang Allah berikan pada umat-umat sebelumnya juga diberikan kepada umat ini. Namun keutamaan yang Allah berikan pada umat ini tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Begitu beberapa fawaid daripada kama kutiba alal ladzina min qablikum itu. Kemudian Allah menyatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian dengan berpuasa itu kalian bertakwa. Bayyanallahu azza wa jalla fi hadhil ayati, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia menerangkan di ayat ini hikmatus siyami, hikmah tujuan daripada kewajiban puasa. Biqaulihi la'allakum tattaqun, dengan firman Allah menjelaskan hikmah itu ialah la'allakum tattaqun, semoga kalian dengan itu bertakwa. Aitattaqunallaha bisiyamikum, yaitu kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa kalian, dengan kalian berpuasa. Wa ma yatarattaba alaihi min khisalit taqwa, dan juga apa yang diakibatkan olehnya, atasnya, ma yatarattaba alaihi, apa yang diakibatkan atasnya, atas puasa itu, apa yang diakibatkan min khisalit taqwa, terjadinya ketakwaan. Waqad asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhil faidati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada faidah ini. Faidah bahwa puasa itu akan membawa kalian kepada ketakwaan, yaitu Rasulullah bersabda man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, barang siapa yang lam yada, tidak meninggalkan qaulaz zur, omongan palsu, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan palsu. Al-amal bihi, yaitu maknanya apa? Al-amalu, al-amala bizur. Ya, berbuat dengan perbuatan palsu, berkata dengan perkataan palsu. Qaulaz-zur, berkata dengan perkataan palsu. Wal-amala bihi, beramal dengan amalan palsu. Zur, barang siapa yang tidak meninggalkan itu semua, perkataan dan perbuatan palsu, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya keperluan lagi, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, terhadap tindakan hamba itu ketika hamba itu meninggalkan makanan dan minumannya. Allah enggak perlu kepada dia. Kalau puasa hanya puasa saja. Dustanya tetap. Kemudian bertingkah laku khianat dia tetap. Maka Allah tidak memerlukan amalan hamba itu yang makan, meninggalkan makan dan minum itu. Ini menunjukkan bahwa memang puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi lebih dari itu ialah untuk mencapai pendidikan ketakwaan kepada Allah. Kemudian dalam perkara ayat selanjutnya walillahi 'alan nasi hajjul bait. Di mana wa dalilul haji ay dalilu wujubih, dan dalil wajibnya haji. Qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait ila akhirih. وهذه الآيات نزلت في السنة التاسعة من الهجرة. Dan ayat ini diturunkan pada tahun ke-9 dari hijrah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, tahun ke-9. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun ke-10 Dzulhijjah, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi 4 bulan setelah Hajjatul Wada. Ya. Tanggal apa ayat ini turun tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-9. Dzulhijjah itu kan bulan 12 ya. Naam amla. Iya la adri, kif la adri? Limadha la tadri? Alaika an tadri, Allah yahdik. Eish hadha? Ma tadri hadha syai' basit. Ha. Talibul ilm la budda yadri hadha. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Awal bulan kelima, Jumadil Tsani bulan keenam. Ha. Rajab bulan ketujuh. Syaban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12. Allah yahdi. Kesyahada. La adri kefada. Hafalkan itu 12 bulan itu, ha? Allah yahdi. La adri kefada la adri. Jadi Rasulullah mendapatkan ayat ini pada tahun ke-9 bulan pada tahun ke-9 bulan Dzulhijjah, berarti bulan ke-12 ya. Ah Salman, Allah yahdi. Ya, kemudian Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Jadi 4 bulan setelah dapat wahyu ini. Nah, jadi 4 bulan itu pengertiannya apa? Bulan Dzulhijjah dihitung juga. Dzulhijjah. Haram tahun ke-10. Kalau Dzulhijjah tadi tahun ke-9 kan ya, sudah pindah ya. Muharram tahun ke-10, bulan ke-12 ya. Hah? Anda bulan keberapa? Hah? Bulan ke-10 ya, Muharram. Iya. Allah musta'an. Bulan keberapa? Bulan pertama. Barakallahu fiik. Enggak ada bulan itu 13, Allah yahdik. Cuman gaji aja ada gaji 13. Tapi kalau bulan ya cuman 12 ya. Bulan ke-12 bulan Dzulhijjah, terus masuk bulan Muharram, tahun baru berarti ya. Ya, yaitu tahun ke-10. Kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa biha kanat faridhatul haji. Dan di tahun ke-9 itulah diwajibkannya haji. Kemudian beliau berangkat haji. Jadi Rasulullah haji itu sekali dalam hidupnya. Kalau umrohnya 2 kali. Ya. Umratul qadha sama umratul hajj, beliau 2 kali. Kemudian wabiha kanat faridatul hajj, walakin Allah azza wa jalla qal, akan tetapi dalam kewajiban ini Allah menyatakan man istata'a ilaihi sabila. Ada ketentuan siapa yang mampu menempuh jalan ke sana. Fafihi dalilun, maka di dalam ketentuan Allah ini, dalam pernyataan Allah ini ada dalil. Ala anna man lam yastati' fala hajja alaih, bahwa barang siapa yang tidak mampu, lam yastati', tidak mampu, fala hajja alaih, tidak ada kewajiban haji atasnya. Kemudian di ayat ini Allah menutup pernyataannya wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Apa ini pengertiannya? Setelah Allah menyatakan kewajiban haji, terus Allah menutup wa man kafara, barang siapa yang kufur, barang siapa yang kafir kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu tidak memerlukan apa-apa terhadap segenap makhluk. Fi qawlihi ta'ala wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Dalilun, kata Syekh, ini adalah dalil ala yang menunjukkan pada pengertian hukum anna tarkal haji, bahwa siapa yang meninggalkan kewajiban haji mimman istata'a ilaihi sabila, yang dari golongan orang-orang yang mampu menempuh jalan ke sana, tapi sengaja meninggalkan kewajiban haji, yakunu kufron, maka dia itu menjadi kafir. Perbuatan kufur itu. Walakinnahu kufrun la yukhriju minal millah. Akan tetapi itu perbuatan kufur, tetapi kufur tidak sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari agama. Ala qawli jumhuril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Berarti apa? Kufrun duna kufrin. Perbuatan yang kufur tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Liqali Abdullah bin Syaqiq, ini pendapat ini disandarkan kepada penjelasan dari Abdullah bin Syaqiq. Beliau menyatakan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghair salah, bahwa para sahabat Nabi tidak memandang sedikit pun dari satu amalan-amalan yang ditinggalkan, tidak dianggap kafir kecuali sholat. Jadi selain sholat tidak dianggap kafir kalau meninggalkannya. Para sahabat Nabi tidak berpandangan bahwa selain sholat itu bila ditinggalkan menjadi kafir. Jadi hanya sholat saja kalau yang ditinggalkan kafir. menurut pandangan sahabat Nabi. Kenapa? Karena sekian banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, karena para sahabat Nabi berpandangan bahwa tidak ada satu amalan pun yang selain sholat itu bisa bila ditinggalkan bisa menjadi kafir pelakunya, maka haji tidak termasuk kufrun akbar, tetapi kufrun mada duna kufrin. Ya. Nah, begitu selanjutnya. Mafhum hadza ya ikhwan? Jangan mafhum-mafhum terus diuji terus. Toleh kanan, toleh kiri, cabe. Hah? Kalau tidak paham, katakan tidak paham. Ya? Paham enggak? Antabihu. Tayyib ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.